Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertanda? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata, takkan sanggup pergi. Oh, oh, oh, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkan.